she wanna fuck me. Maneh ngomong naon, ulah make bahasa Inggris tod. She a so English, yeah. Aing ngomong pamarane kabeh, make bahasa Sunda, bahasa Indung. Ulah make bahasa Batur, eh, ulah make bahasa Batur. Bersepeda di pagi hari. Ngopi lah ngopi.